Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Kita sampai pada kisah, hendaklah engkau puasa 3 hari wahai gubernur. Seorang ulama bernama Imam Yahya Ibn Katsir menemui gubernur yang saat itu bernama Harun Ar-Rasyid. Yang akan dibahas adalah masalah sumpah. Kita tahu bahwa sumpah itu, kalau orang melanggar sumpah, tebusannya fakafaratuhu, cara menebus sumpah, it'amu 'asharati masakin, berikan 10 makan fakir miskin, au kiswatuhum, memberikan 10 pakaian fakir miskin, au tahriru raqabah, atau membebaskan budak hamba sahaya. Faman lam yajid, siapa yang tidak mampu, fa'at'amu 'asharati masakin, maka berikanlah. Faman lam yajid, siapa yang tidak mampu, fasyamu 3 ayam, puasa 3 hari. Jadi dalam pembahasan sumpah bersama Harun Ar-Rasyid, maka dikumpulkanlah para ulama. Mereka sepakat bahwa Harun Ar-Rasyid mesti membebaskan hamba sahaya. Harun Ar-Rasyid, kamu mesti membebaskan hamba sahaya, karena kamu orangnya mampu. Lalu kemudian dia bertanya kepada Imam Malik, wahai Imam Malik bin Anas, Imam Maliki, meninggal 179 Hijrah. Ya, apa yang mesti saya lakukan? Kata Imam Malik bin Anas, engkau wahai Harun Ar-Rasyid, cukup puasa 3 hari. Sementara ulama yang lain mengatakan bebaskan budak hamba sahaya. Ikhtilaf antara Imam Malik dengan para ulama yang lain. Ulama yang lain mengatakan bebaskan hamba sahaya karena melanggar sumpah. Sedangkan Imam Malik bin Anas mengatakan cukup puasa 3 hari. Harun Ar-Rasyid berkata, kenapa saya puasa 3 hari? Puasa 3 hari itu kan alternatif terakhir. It'amu 'asharati masakin, beli 10 pakaian makan fakir miskin, au kiswatuhum, lalu kemudian berikan 10 pakaian fakir miskin, au tahriru raqabah, atau bebaskan budak hamba sahaya. Faman lam yajid, siapa yang tidak mampu, siapa yang tidak sanggup, barulah dia kemudian memberikan, melaksanakan puasa 3 hari. Saya kan orang yang punya kemampuan. Apakah kamu menganggap saya orang yang tidak punya harta, saya miskin? Kata Harun Ar-Rasyid. Imam Malik menjawab, wahai Amirul Mukminin, semua yang ada padamu itu bukan milikmu, maka engkau wajib puasa 3 hari. Mendengar itu sadarlah Harun Ar-Rasyid bahwa sebenarnya apa yang diucapkan oleh Imam Malik bin Anas adalah teguran kepada seseorang yang punya kuasa, punya jabatan, dan merasa dia punya segalanya. Begitu rupanya ulama yang penuh dengan hikmah itu memberikan nasihat. Semestinya engkau memang memberikan makanan 10 fakir miskin. Semestinya engkau memang memberikan pakaian 10 fakir miskin. Semestinya memang engkau membebaskan budak hamba sahaya yang mahal itu. Tapi semua yang kau miliki itu sesungguhnya bukan milikmu. Satu-satunya milikmu adalah menahan makan dan minum. Mendengar jawaban itu, sadarlah Harun Ar-Rasyid. Dia pun lama terdiam mendengarkan ucapan kalimatul haq inda sultanin jair. Tidak ada jihad yang lebih kuat, jihad yang lebih hebat adalah ketika berani mengucapkan kata-kata yang tepat, amar ma'ruf nahi mungkar, di depan penguasa. Oleh sebab itu saat ini marilah kita menggunakan kata-kata tidak hanya di belakang, di berhadapan kepada penguasa yang dapat meluruskan ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dipesankan oleh Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab. Begitu juga dengan pendahulunya Sayyidina Abu Bakar Siddiq. In sadaqtu fa'ainuni. Kalau aku benar, tolong aku. Wa in akhtatu faqawwimuni. Kalau aku salah, aku keliru, maka luruskan aku. Siapa yang dapat meluruskan ini? Itulah para ulama salafus salih sudah menunjukkan kepada kita bagaimana Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab, Sayyidina Ali bin Abi Talib, para sahabat sekalian. Begitu juga dengan para sahabat yang lain meluruskan sesama mereka. Watawasaw bil haq, watawasaw bis sabr. Ulama itu kata-katanya halus, lembut. Dengan kata-kata yang lembut itu menembus relung hati yang keras. Tapi suatu ketika ada pula seseorang dengan kata-kata yang kasar datang menghadapi Khalifah Amirul Mukminin Harun Ar-Rasyid. Dia ucapkan kata-kata kasar. Harun Ar-Rasyid tersenyum. Apakah engkau ingat ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menceritakan dalam Al-Qur'an bagaimana ketika Allah memerintahkan kepada Nabi Musa alaihi salam, "Idhhab ila Fir'aun." Pergilah engkau menghadapi Fir'aun wahai Musa dan saudaramu Harun, "Wa qula lahu qawlan layyina." Ucapkanlah kata-kata yang lembut kepada Fir'aun. la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Mudah-mudahan dia ingat kepada Allah dan dia takut kepada Allah. Kalau kepada Fir'aun saja engkau mesti mengucapkan qawlan layyina, lalu bagaimana dengan kepada aku? Aku tidak sejahat Fir'aun dan engkau pun tidak sebaik Musa. Oleh sebab itu tetap ada amar ma'ruf nahi mungkar dengan cara yang santun. Udu'u ila sabili rabbik, ajaklah orang ke jalan Allah bil hikmah, dengan cara yang santun. Wal mau'izatil hasanah, suri tauladan yang baik. Andai perlu berdebat, wajadilhum, debatlah. Tapi cara berdebat itu pun billati hiya ahsan, dengan cara yang baik. Nahnu du'at la qudat, kita adalah para da'i yang mengajak ke jalan Allah, bukan hakim yang membawa palu kemana kemari lalu memjudge dan menghukum orang. Kamu masuk neraka, kamu adalah orang yang batil. Kamu, kita mengajak ke jalan Allah. Ud'u ila sabil rabbik, ajak ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ada kadang kita berhadapan dengan orang yang punya harta, kadang sampai masanya berhadapan dengan orang yang punya kuasa, kadang sampai pula zamannya kita berhadapan dengan orang-orang yang memiliki hati yang keras. Di mana letak kemuliaan? Apakah kita yang menyampaikan lebih mulia daripada yang menerima nasihat? Belum tentu. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilih. Allah lebih tahu siapa yang sesat. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Dan Allah pula yang lebih tahu siapa yang mendapatkan hidayah. Semoga kita senantiasa istiqamah dalam amar ma'ruf nahi munkar. Siapapun yang menjadi objek, maka kita senantiasa berharap mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.